إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أيها المسلمون عباد الله كون مسلمين هم الله yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah keberadaan para ulama. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka para ulama adalah perpanjangan tangan para nabi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan membimbing manusia kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wa dirham, innama warathu al-ilma, faman aqadahu faqad aqada bi 'abdin wafir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar, mata uang emas, dan tidak pula mereka mewariskan dirham, uang dari perak. Inna warasu al-ilma. Tetapi para nabi tersebut hanya mewariskan ilmu agama. Maka barang siapa mengambil warisan ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan atau peninggalan yang sangat besar. Ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama adalah para orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ketinggian derajat atas selain mereka. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan sekian banyak derajat. Orang yang beriman adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka di atas hamba-hamba Allah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, para ulama di antara deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat mereka lebih tinggi lagi dengan sekian derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakib." Keutamaan seorang alim, para ulama yang berilmu di atas ahli ibadah, itu seperti keutamaan dan kelebihan bulan dibandingkan bintang-bintang. Kenapa demikian? Lihatlah perisalan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sinar rembulan yang luar biasa menerangi kegelapan alam semesta ini, kegelapan dunia ini, kegelapan bumi ini, yang tentu tidak bisa dibandingkan sinar dan cahayanya dari bintang meskipun dia sekian juta banyaknya. Maka ini adalah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seorang ahli ibadah, berbagai macam ketaatan, kebaikan dan ibadah taqarrub kepada Allah yang ia lakukan, maka sungguh manfaat dan kebaikannya akan kembali kepada pribadinya, dirasakan dirinya sendiri. Tetapi para ulama yang berada di tengah-tengah umat manusia, maka manfaat yang muncul dan dirasakan dari seorang alim itu mengenai seluruh umat manusia, dari fatwa mereka, dari bimbingan dan pengarahan yang diberikan para ulama kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan para ulama sebagai benteng, sebagai tameng bagi agama ini. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduruhu yankuna al-mutahrif al-ghalin wa intihan al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan membawa ilmu ini, akan mengambil ilmu ini, ilmu agama, min kulli khalafin uduruhu, pada setiap generasi manusia, orang-orang yang adilnya. Siapa mereka? Orang-orang yang adilnya pada setiap generasi umat manusia adalah para ulama. Di mana tugas para ulama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, yanfuna anhu tahrif al-ghalib. Mereka akan menafikan, akan menepis, meniadakan, membantah berbagai macam pemutarbalikan terhadap nas-nas Quran dan hadis Nabi. Jika ada orang berupaya memutarbalikkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari makna hakiki yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang yang buruk dalam agama ini, maka para ulama membantah mereka. Wantihan al-mutinin, dan berbagai macam tipu daya yang dilakukan ahli batil, yang mereka dengan segala tipu dayanya menjadikan Quran dan Sunnah terkadang sebagai tunggangan untuk mencapai keinginan mereka, yang sesungguhnya tidak bisa dijadikan dalil untuk melegitimasi membenarkan perilaku yang batil dengan Quran dan Sunnah yang mereka lakukan. Wa ta'wil al-jahilin, dan ditambah para ulama akan membantah pula takwilnya orang jahil. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengan keberadaan para ulama di tengah-tengah umat manusia menjadi sebab kebaikan yang besar. Tetapi sebaliknya, dengan ketiadaan para ulama menjadi musibah, bencana dan malapetaka yang muncul di tengah-tengah umat manusia. Lihatlah ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal walakin yaqbidul ilma bi qatl ulama fa idza lam yuti 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ghairi 'ilmin fa dhallu wa adhallu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu secara langsung yang Allah Azza wa Jalla cabut seketika dari dada-dada manusia yang tadinya seorang itu alim berilmu, Allah cabut dari dadanya tiba-tiba berubah menjadi gelap, menjadi bodoh. Lah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yakbidul ilma bifadlil ulama, Allah mengambil dan mencabut ilmu dengan mewafatkan dan mematikan para ulama. Sampai kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menyisakan satu alim pun, maka yang akan muncul adalah ittakhadan nasu ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak punya ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, tidak mengerti Quran, tidak paham sunnah, tidak paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasu'inu, akhirnya mereka ditanya, mereka sudah menjadi pemimpin manusia, menjadi tokoh di tengah-tengah manusia, namun mereka jahil tentang urusan agama, yang mau tidak mau manusia harus mengembalikan urusan mereka. Berbagai macam problematika mungkin yang mereka hadapi harus diselesaikan dan mereka harus menanganinya. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasu'ilu, tatkala mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, fadallu, mereka sendiri sesat, wa'adallu, dan menyesatkan orang lain. Dan ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bagian dari tanda hari kiamat, bagian dari tanda hari kiamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas menyatakan, ala uhadithukum bihadithin sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadithukum bihi ahadun ghairi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min asyrati as-sa'ah al-yurfa al-ilmu wa yathura al-jahlu wa yathura shurbu al-khamr wa yaqil al-rijal wa yathura an-nisa hatta yakuna al-khamsina imra'atan al-qayyim al-wahid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Dan ilmu sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, Allah angkat ilmu dan mewafatkan para ulama. Wajah surah jahil tersebar kejahilan, tentu itulah konsekuensi yang muncul, keraziman dan keharusan yang pasti muncul ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut dan memanggil ilmu yang ada adalah tersebarnya kejahilan. Wajah surah syubhul khamar minum khamar tersebar, kenyataan dan realita sudah kita saksikan di hadapan mata kita. Begitu banyaknya orang-orang yang minum minuman keras memabukkan mereka, wal'iyadzubillah. Laki-laki menjadi sedikit jumlah wanita semakin banyak populasinya, sampai pada akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakuna lihamsina mra'atan al-qayyimul wahid, 50 orang wanita berbanding satu laki-laki. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nas di dunia luka ibn luka. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, tidak akan terjadi hari kiamat dengan kehancuran alam semesta ini, sampai kemudian yang akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan dunia adalah luka ibn luka. Apa itu? Luka ibn luka, kata para ulama, al-abdul ahmad mu'usan nas, hamba yang bodoh, yang dungu, yang tidak punya ilmu, menjadi pemimpin umat manusia, menyelesaikan urusan orang banyak, dan mereka bersikap, berfatwa, mengambil tindakan tanpa ilmu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، hadir ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di atas syariat yang sangat agung yang Allah Azza wa Jalla letakkan dalam agama ini adalah mengembalikan urusan kepada para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir, bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dalam semua urusan kita, terlebih lagi jika permasalahan yang kita hadapi menyangkut kemaslahatan umum orang yang begitu banyak kaitannya dengan jutaan umat manusia, apalagi berurusan berkaitan dengan masalah keamanan dan rasa takut mereka, kembalikan kepada para ulama. Ketika muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat, jangan begitu mudah dan gampangnya untuk berkomentar, menyebarkan, menyikapi dan segala macamnya. Tapi kembalikan urusannya kepada para ulama. Kita akan mendapatkan hasil terbaik dan jalan keluar yang terbaik ketika kita memberikan urusan kepada para ulama. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'uhu. Apabila datang kepada mereka urusan yang berkaitan dengan rasa aman dan rasa takut mereka, mereka bersegera menyebarkannya. Apa maknanya? Maknanya adalah celaan Allah Subhanahu wa taala atas tindakan dalam permasalahan yang berkaitan dengan rasa aman dan rasa takut begitu cepat merespon, begitu cepat menyebarkan, begitu cepat menyikapi. Allah serta yang demikian. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala bimbingkan jalan keluarnya dan sikap terbaik yang harus ditunjukkan adalah walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan urusannya kepada rasul, kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan kepada ulil amri di antara mereka, kepada umara, pemimpin mereka, dan para ulama mereka, niscaya mereka akan mendapatkan solusi dan jalan keluar terbaik dari urusan mereka. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa kalila. Kalau seandainya bukan fadilah Allah dan rahmatnya kepada kalian untuk bersikap dengan sikap yang benar, dengan sikap yang terarah, dengan sikap yang bijak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, terbukan karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit saja. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbah ini saya tutup dengan bingkisan dari pesan dan wasiat para ulama. Dari generasi ke generasi mereka selalu mewasiatkan perkara penting ini, yaitu kita membangun agama kita di atas dalil, bukan di atas taklid. Mengikuti Quran dan Sunnah ada dalilnya mana? Tidak mengikuti ucapan para ulama. Lebih-lebih lagi jika ternyata ucapan seorang alim bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tidak ada keharusan dan kewajiban kita justru adalah mengembalikan permasalahannya kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada para ulama. Di samping kita tetap memuliakan dan menghormati mereka, mengingatkan apa yang salah dari mereka, berdiskusi dengan cara yang hikmah, dengan cara terbaik, adab dan sopan santun serta akhlak yang baik dengan para ulama. Maka para ulama menyebutkan Al-Imam Abu Hanifah, semakna ucapannya dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadits, itulah madhhabku. Apa yang muncul dari mereka, mereka tidak ridha mengikuti pendapat seorang alim ketika ternyata pendapatnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala juga menyatakan, kullun yukhad wa yuraddu min qawli illa sahiba hadzal qabr wa ashara ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, siapapun dia, ucapannya bisa diambil, bisa ditolak. Diambil ketika sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah, dan ditolak siapapun dia jika bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kecuali penghuni kubur ini, kata beliau, dan mengisyaratkan jarinya kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Malik bin Mu'az adalah imam darul hijrah, imamnya negeri Madinah. Berikan Quran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثور ولا الشافعي ولا من خذوا مما أخذوا. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan membeli-membeliyo kepadaku, jangan taklid. Tidak pula kepada Imam Ash-Shafi'i, tidak pula kepada Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Kalau ucapannya pendapatnya sesuai dalil, ambil. Itu apa benar? Kalau pendapat maka para ulama telah menyatakan berlepas diri dari siapapun yang mengikuti pendapatnya jika ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua, termasuk orang-orang yang ittiba mengikuti para ulama dengan sejujurnya dan sebenarnya dengan cara yang benar, yaitu mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah dan tidak taklid kepada para ulama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga para ulama kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan mereka di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.